Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli rabbina walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairul anam rabbun karim wa anta dzul khulqin azim fasfa lana indal karim ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wandur ilayya sayyidi binadroh musilatilil hadratil aliyah amma batu hadratil mukarramun para alim ulama yang saya taati, hadirin wal hadirat pengajian rutin 2 minggu sekali yang saya muliakan. Mari kita sama-sama memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Kita pada pagi hari ini walaupun sangat sibuk tapi masih dikehendaki oleh Allah untuk melaksanakan pengajian dan bermujahadah bersama-sama di saat ini. Ya, kedua kalinya semoga sanjungan sholawat dan salam terlimpah ruahkan keharibaan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita sehingga kita dikenalkan kepada beliau ghosiyatadz zaman wa a'wanihi wa syairi auliya illahi radhiyallahu ta'ala anhum sehingga bisa mengikuti jejak beliau dalam perjuangan kesadaran fa'firu illallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam sampai detik ini dan semoga direkso dipihara oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mati kita tidak lepas dari perjuangan yang agung ini sehingga kita besok benar-benar bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghosiyadz zaman radhiyallahu anhum alhamdulillah amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan, memang perjuangan ini bukan kehendak kita. Maksudnya kalau tidak dikehendaki ora iso. Walaupun kita ini orang alim, tapi kalau tidak dikehendaki ya tidak bisa. Ya alhamdulillah, walaupun kita seperti ini, kita yang penuh salah, penuh dosa, dan kita yang bodoh, ini masih dikehendaki untuk memperjuangkan keadaan umat masyarakat di zaman yang penuh dengan ujian ini. Oleh karena itulah, perjuangan ini harus kita tegakkan. Kita harus sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh, pasti Allah akan menunjukkan jalannya. Walladzina jahatu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi yang bersungguh-sungguh, ini yang bersungguh-sungguh ini sungguh-sungguh sehingga apa ini harus dibongkar rahasia ini. Siapa yang bersungguh-sungguh menuju kepada Allah, bersungguh-sungguh untuk menghilangkan hijab aling-aling yang ada dalam dirinya sehingga dia bertemu dengan Allah. Orang yang sungguh-sungguh ini akan dibuka oleh Allah, ditunjukkan jalan-jalan menuju kepadanya. Fina lanahdiyannahum subulana. Ini janji Gusti Allah. Lah bersungguh-sungguh ini harus kudu diperhatikan ini hadir-hadir. Bersungguh-sungguh ini harus ditundukkan hati kita. Kudu diperangi, kalau tidak diperangi gak iso. Seperti mujahadah. Kalau kita hanya cukup puas 7-17 saja, ya selamanya ya 7-17. Ini harus diperangi, harus ditingkatkan. Ditingkatkan sampai bila perlu napas kita bernilai mujahadah. Langkah kita harus bernilai mujahadah. Napas dan langkah kita bernilai dengan solawat kepada Rasulullah. Loh ini kalau tidak sungguh-sungguh, tidak diperangi, ya ora iso, ora iso. Setelah merangi dengan perasaan yang demikian, ini dilatih setiap saat harus ada solawatnya. Selain dilatih berselawat, yang nomor dua dilatih kita ini hamba. Kita ini hambanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba ini memiliki ciri-ciri. Harus rendah. Harus tunduk. Harus merasa tidak mampu. Harus merasa tidak ada apa-apanya. Dalam bahasa ini harus nol itu hadir-hadir. Harus di nol-nol. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa, hanya Allah titik. Nah ini harus diperangi juga. Maka ketika kita melakukan mujahadah, ketika membaca selawat, Allahumma ya wahid ya had. Lesan ngucap membaca selawat, tapi hati langsung tunduk. Saya paling rendah Gusti, harus gitu. Saya paling banyak dosanya ya Allah. Lesannya membaca Allahumma ya wahidu ya ahad seterusnya, atau membaca ya sayyidi ya rasulullah, tapi hati merasa saya paling banyak dosa, saya paling rendah. Itu kudu diketokno. Kita kan banyak dosa tuh hadirin hadirat. Entah itu kita pernah melakukan dosa dengan siapa, pernah dosa kepada orang tua, pernah tidak sholat, pernah tidak melakukan ibadah, itu nampakkan. Di dalam hati itu dirasakan. Jadi kalau tidak gitu mujahadah ya, ya hanya gitu-gitu saja kan oleh. Makanya walaupun kelonjolan mujahadah mempeng tidak akan ada perubahan itu nanti. Walaupun kita mujahadah sundul jagat, kalau itu tidak dilakukan orang diterapno, tidak ada oleh itu, mengoleh pahala saja. Mestinya yang dilatih. Ketika kita niat mujahadah harus siap merasa rendah. Ketika kita niat mujahadah bersungguh-sungguh, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, supaya mendapat jalan-jalan Allah. Pituduh-pituduh Gusti Allah. Syaratnya selain kita membaca selawat, hati harus tunduk. Ini kan belum tuh hadirin hadirat. Kalau belum jangan ditanya itu. Kita akan tertipu dengan mujahadah kita. Tertipu dengan wirid kita. Nanti tambah ke wirid, tambah tinggi merasa. Merasa tambah suci. Ini bahaya itu. Pulang haji merasa suci. Itu bahaya itu. Bahaya banget. Kalau sudah bertemu Allah, sebagai tamu Allah, pulang haji harus merendah itu. Jadi lihat saja kalau kita haji. Diterima apa tidak didelok merendahi tadi kawula pemboten niku mujahadah ya gitu. Nah, kalau kita mujahadah tambah rumangsa apik, tambah nganggep wong liya sing gak mujahadah iku isih apian aku, ya itu justru kita terhijab itu. Mujahadah mengenai njaba itu niku jerone kosong itu. Maaf hadirin, sekali lagi kita sebagai orang yang bermujahadah, kalau diterima oleh Allah itu perasaan rendah itu nampak banget. Itu membentengi hidup kita. Sudah demikian apa belum? Apa kita merasa sudah ngamal waqidiyah sudah bagus? Apa kita sebagai penyiar waqidiyah sudah mengenal daripada orang lain? Awas itu hijab itu. Maka dalamnya harus dipakai. Ketika mujahadah harus tunduk. Bila perlu. Ketika mujahadah. Merasa umat masyarakat belum kenal. Ini saya Gusti, ini salah saya, ini dosa saya. Senantiasa dipakai itu. Itulah disebut adab toto kromo di dalam mujahadah. Nah, adab, adab wayusilu ilallah bi adabihi. Orang kenal kepada Allah, sampai kepada Allah, sowan kepada Allah, kelawan adabi. Dengan toto kromoi. Dengan tindak tanduk akhlak yang baik. Ingin sadar, tidak punya toto kromo, mundur saja. Goroh itu. Kita gimana? Ya adab kepada Gusti Allah. Merasa rendah sekali. Adab kepada sesama teman. Tidak pernah menyakiti. Tidak pernah membuat orang sakit. Dia selalu sopan. Ini ciri-ciri. Tidak usah ngomong kesadaran. Dari akhlak sudah nampak. Tidak usah ngomong muluk-muluk. Dari akhlakul karimah sudah nampak. Tidak usah dalil. Ucapan kita sudah nampak. Kita ke arah mana. Itu sudah jelas. Yaitu tadi. Wa yusilu ilallah biadabi. Dan orang wusul kepada Allah. Iso madep nang Gusti Allah. Sowan di hadapan Allah. Itu dengan toto kromo. Lah adab batin. Itu merasa rendah itu hadirin-hadirin. Merasa rendah. Itu tadi dalam dawu-dawu yang lalu. Ini bisyiddati dulli wal inkisari wal iftikor. Jadi adab batin itu merasa rendah. Dan merasa rendah itu. Kudu dipaksa, lek mboten dipaksa mboten saged kok niku. Harus dipaksa. Nah, ketika kita mujadah ku langsung rendah no, ndak usah nunggu nanti. Ketika Al-Fatihah tuh langsung merendah. Saya yang sowan nur yang penuh dosa ya Allah. Ketika berhadapan dengan Rasul ya Rasul, saya umatmu yang penuh dosa. Itu ditekan sampai habis-habisnya sampai ke bawah, sampai tidak ada apa-apanya. Jangan nanggung-nanggung kalau merasa jelek itu. Ini harus begitu. Merasa banyak dosa jangan nanggung-nanggung. Ini saya ini adalah inti pin roko ya Allah. Saya tidak pantas masuk surga. Oh, itu harus ditekan sungguh-sungguh, Bung. Ojo mung basa-basi dirasakan. Hadirin yang saya muliakan. Mengapa banyak teman-teman kita mujadah selesai buyar. Karena belum mengenal mujadah secara hakiki. Dianggap mujadah wakidah seperti wirid, seperti itu. Masih jauh kita. Sehingga merasa tidak butuh. Lainnya sama saja. Ya tidak ada apa-apa, ya tidak apa-apa kalau memang harus begitu. Tapi yang ada di gedung jangan sampai buat pelajaran teman-teman kita yang banyak mundur. Ya memang mengapa? Ya karena tidak merasa butuh. Ini. Jangan, kita akan meninggalkan dunia yang fana. Sebentar lagi kita mati. Kita gak kenal jalan kok. Ini toto kromo ini, tolong diperhatikan. Terutama teman dengan teman, hati-hati. Omong saomong, itu gawai-garai gak sesadar. Nah Gusti Allah kalau ngomong saomong, menyakiti hati orang lain. Terutama yang ada di alam maya, hati-hati. Jangan membalas apa-apa kalau jangan menyakiti orang lain. Ini harus dijaga. Harus kuat dipaksa itu hadir-hadir. Paksa, dipaksa itu. Ini mujahadah. Lah mujahadah yang dilakukan dengan metode. Yaitu tadi dengan merendah. Ini bisa menjadi pintu hidayah. Walladzina jahadu fina lanahdiannahum subulana. Terus didawakan. Al-mujahadatu miftahul hidayah. Jadi selain orang yang bermujahadah itu akan diberi petunjuk lewat dengan bermacam-macam jalan menujunya. Yang jelas, mujahadah merangi nafsu, menundukkan dirinya supaya tunduk. Ketika kebencian ada, jangan benci, dikuat-kuat, no, tidak ada kebencian. Itu kata beliau adalah kunci hidayah. Miftahul hidayah. Kunci pertolongannya Gusti Allah. Nah, kita mujadah wiridnya dok diwajok. Ketika ada kebencian kita los. Ketika difitnah orang, kita membalas. Ketika kita mangkel, kita ucapkan kepada orang lain. Di mana kunci ini nanti? Belum itu. Mujadah lesan dilatih. Bila perlu napas kita bernilai mujadah. Langkah kita bernilai mujadah. Selawat digenter terus. Dilatih terus, tidak ada istilah berhenti kecuali lupa. Tapi hati tidak mau ditundukkan, tidak ada artinya. Urano gawini. Ribuan tahun kalau gawini itu. Ya hanya baca selawatnya. Tapi bukan menjadi kunci. Padahal janjinya 40 hari sudah terkunci. Hidayah mesti muncul. Tapi mengapa kita mujadah 40 hari bahkan tahunan tidak ada? Karena mujadah rohnya tidak dilakukan. Metodenya gak digawe. Tolong hadir gak digawe. Tolong perhatikan. Ketika membaca Allahumma ya waqidah, langsung hati merasa rendah. Dipekso rendah. Kalau gak khusyuk, dipekso. Dipekso kalau memang kita rendah, gak bisa khusyuk. Terus lakukan. Dilatih. Bila perlu puluhan tahun. Puluhan tahun. Sampai ajal menjemput. Ini kalau gak dibenarkan, gak dilatih sungguh-sungguh. Gimbutan kenapa ada apa? Contoh, ada orang datang pada saya. Ustaz, saya baca ya Sayyid ya Rasulullah itu setengah jam. Itu sudah 40 hari. Bahkan saya sampai sekarang saya istiqomahkan. Terus lembaran juga saya istiqomahkan sampai sekian kali. Tapi kok tidak ada perubahan? Hanya sedikit sekali. Ya masalahnya ya itu tadi. Karena mujadah yang kita lakukan hanya mujadah bungkus imawan. Hatinya tidak ditunda. Tundukkan ya hadirin. Sama-sama bersama saya. Pasti kita akan harus menemui Tuhan kita. Pasti kita akan diuji. Tundukkanlah. Tunduk merasa rendah. Merasa rendah. Karena semua manusia adalah hamba. Dan hamba adalah merasa rendah. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahkan Allah mengatakan sesungguhnya yang paling mulia menurutku, innama akramakum indallahi, menurut pandangannya Allah, adalah yang paling takut kepada Allah, yang paling taqwa, taqwallah. Yang dimaksud takwa, yang paling merasa rendah di hadapan Tuhan. Ketika sholat Allahu Akbar langsung merendah. Ya Allah, saya hambamu tidak bisa menghadap, dilatih terus. Allahu Akbar, merasa rendah, rendah. Ini kalau tidak dipeksa, raiso, dipaksa, dilatih. Riyadho. Selamat Anda kalau bisa melatih. Kita akan ketemu dalam ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang saya muliakan. Ya mari ini kita buat latihan tiap hari, terutama yang sudah tua, yang sudah 50 tahun ke atas. Ayo jangan ditunda-tunda ini nanti. Ketun. Dan kepada teman-teman, jangan menentang ini. Jangan menentang orang yang mimpin ini, bimbing ini, bukan saya loh ya ini. Beliau mu'alif radhiyallahu. Sebab dikatakan dalam dawuh, man azali walian fakot azantuhu bil harbi. Sampai Rasulullah pun mengatakan, siapa yang menyakiti kekasihku, walinya Allah. Lebih-lebih wali Allah itu banyak. Dan di sini jelas beliau mu'alif radhiyallahu anhu mengajarkan lillah bila, mengajarkan hati harus habis dari hijab, harus nol dari aling-aling. Tidak kita menentang, menjauh. Su'udon. Ini dikhawatirkan hadirin. Su'ul khotimah. Walaupun kita ini orang alim. Walaupun kita ini orang yang baik. Tetap dikhawatirkan munculnya di akhir hayatnya itu su'ul khotimah. Fakot azantuhu bil harbi. Sungguh dia menyatakan perang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah dikatakan dia akan memerangi Tuhan. Lah kalau kita memerangi Allah Subhanahu Wa Taala, ya ini tadi bisa nanti ini. bisa bahaya banget. Hadirin yang saya muliakan, ya kita harus hati-hati terutama kepada ulama-ulama kita yang mengajarkan kesadaran, yang mengajarkan kerendahan, hati-hati. Karena ulama-ulama yang mengajarkan sowan madhabi hati itu termasuk ulama-ulama yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita ini mengontrasi ini dalam kitab Syawahidul Haq, itu didawukan famani taraddu alaihim. Siapa yang dimaksud alaihim? Ai alal auliya. Jadi barang siapa sing ngontrasi para wali-waliku, wali Allah. Wali Allah hati-hati. Makanya kita harus khusnudon terus. Dengan siapapun kudu nyongko api. Terus jangan benci, suudon. Awas. Ini yakhsha alaihi su'ul khotimah. Subhanallah. Maka dikhawatirkan, ditakutkan akan su'ul khotimah pada waktu sakaratul mautnya. Ini dalam kitab Syawahidil Haq, halaman 142. Maka harus husnudzon. Tapi ya jangan coba-coba. Masih tak coba, bodoh karo bunuh diri. Maka hati-hati. Jangan punya suudzon dengan siapapun, termasuk teman-teman kita ataupun saudara-saudara sesama Islam. Selagi beliau itu mengajarkan suatu kebenaran, al-haqqu min rabbika, dari Tuhan kita, ngajak lila-bila, ngajak nangis itu so. Jangan syu'udon, jangan su'udon, jangan benci orang-orang itu. Sebab itu tadi didawukan, bahayanya banget. Dikhawatirkan akan su'ul khotimah. Yakhsha alaihi su'ul khotimah. Bahaya, ini dalam kitab ini. Ya memang kita harus khusnudzon terus. Apalagi terhadap guru-guru rohani itu. Guru rohani itu pada ada. Tiap zaman ada. Setiap zaman itu Allah ngutus seorang hamba. Pimpinan-pimpinan wali itu. Bahkan ada kelompok-kelompok orang yang memperhatikan suatu kebenaran. Ini dalam hadis Rawahu Al-Hakim dari Sayyidina Umar. Ini hadis Rawahu Al-Hakim. Ini Rasulullah mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haqi hatta taqu masaah. Rawahul Hakim an Umar radhiyallahu an, hadis sahih. Ini hadis sahih. Ini dikatakan oleh Rasulullah, di kalangan umatku, jadi umat setiap zaman ini senantiasa tidak sepi dari adanya yang disebut ta'ifah. Ta'ifah itu kelompok. Jadi setiap zaman itu ada kelompok-kelompok yang dipilih oleh Allah. Untuk apa? Yaitu untuk memperjuangkan perkara hak. Memperjuangkan perkara yang lillah-billah. Yang benar-benar hak nur pandangannya Allah. Hatta taku masa'ah. Itu sampai datangnya hari kiamat. Itu senantiasa ada. Dan secara batiniah, orang-orang yang memiliki perjuangan hak itu, ini dalam ulama-ulama rohani, ini disebut ghaus. Penolong. Setiap zaman ada. Lah ghaus menurut ulama-ulama salaf, ulama-ulama ahli tasawuf itu banyak. Ada yang diperkenalkan, maksudnya diperkamirkan, ada yang disembunyikan. Tidak usah orang tahu. Itu karena memang kebijaksanaan sang pencipta. Setiap zaman ada yang disebut ta'ifah nurut dawuh Sayyidina Umar. Rawahu Al-Hakim dari Sayyidina Umar. Hadis sahih. Ini. Ghaus ini memiliki bermacam-macam awan. Awan itu termasuk wali-walinya, yang wali-wali Allah yang dipilih. Ya, semoga kita semuanya termasuk akwanihi, akwannya Ghazi Adazaman. Ada yang diperkenankan, diprokamirkan, diantaranya menurut ulama sufi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Ba'udin Anak Syabandia, banyak sekali. Banyak sekali. Syekh Abdul Rahman Al-Aidrus, terus-terus sampai wafat. Setiap zaman tidak sepi orang-orang yang membimbing umat, tentunya yang bawa bimbingan gitu, sampai saat ini. Hadirin yang saya muliakan, nah kalau begitu apakah guru-guru rohani itu memiliki tondo-tondo? Ada. Dalam kitab Jami'ul Usul, ulama yang tergolong to'ifah itu memiliki tanda. Ini dalam kitab Jami'ul Usul diterangkan. Ulama itu memiliki ciri satu, ini ciri-ciri ini. Qalbuhu yatufullaha da'imah. Ulama itu hatinya senantiasa tawaf yatufullah. Artinya madep kepada Allah, kehadirat Allah. Langgeng bako ilah, hatinya selalu nol, melibatkan Allah saja, dirinya makhluk hilang dari hatinya, sudah hilang hijabi. Kalau ada ulama seperti itu, ulama itu senantiasa madep kepada Allah, hatinya senantiasa nol, artinya gak ngendel nol sopo-sopo, hanya Allah, tidak ada hijab. Ketika dia mulia, hilang kemuliaan itu, lebur Allah yang ada. Ketika dia dicaci maki, lebur caci makian. Ini Allah menguji saya. Hatinya tawaf madep terus nang Gusti Allah. Lah kita kan tidak. Walaupun kita mandekan ulama, kan ulama bukan itu. Ketika bangga di aku, ketika mulia di aku, ketika dikecam bales singel salah wong liya. Lah karena ulama yang qalbuhu yatufullah daiman, dia itu memiliki akhlakul karimah yang sempurna seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia dihadapkan orang yang musuhi, ngontrasi, tetap dia penuh kasih sayang karena yang dipandang bukan orangnya, tapi yang dipandang Allah menguji aku. Dia tidak pernah membalas. Ada apa enggak ulama seperti itu? Dia tidak punya hati dengki dengan yang lain. Karena hatinya tawaf terus, madep. Ketika ada orang lain unggul, dia tidak pernah merasa iri hati dan dengki. Karena tahu semua datang dari Allah. Dia madep. Bila murni, nol terus yang dipandang hanya Tuhan. Nol itu berarti makhluk tidak ada. Di nol-nol, dihabiskan yang adanya Tuhan. Itu qalbu ya tufuha daiman. Maka akhlaknya Ghaus mesti sempurna. Ketika dicaci maki, dia hanya menangis. Bukan menangis supaya orang itu kualat. Menangis karena menyadari, memang saya rendah ya Allah. Orang yang mencaci maki aku itu mungkin lebih benar daripada saya. Sehingga nampak kasih sayang beliau. Walaupun dihadapkan orang yang paling membencinya. Tapi dia menghadapi dengan paling menyayanginya. Persis seperti Rasulullah. Saya ingat Mbah Yai radhiyallahu anhu. Mu'alif selawat waqidiyah. Mu'alif selawat waqidiyah itu cucunya Rasulullah. Mbah Sayyid Abdul Majid Ma'ruf itu cucunya Rasul, Habib. Saya ketemu beliau, Masya Allah, belum pernah menemui akhlak seperti beliau. Ketika ada datang orang melaporkan, kalau beliau dicaci maki, selawat maki dia dikontrasi, sampai beliau dikatakan ulama yang begitu-begitu, disebut nyimpang, bahkan ada orang mengatakan besok matinya beliau adalah bighairil Islam, mati di luar Islam. Dia hanya mengatakan, ya biar itu kan teman seperjuangan kita. Tidak ada pembalasan sama sekali. Kita gimana? Terutama yang ada di alam hikmah. Hati-hati, jangan mudah membalas, biarin saja. Kalau memang itu tidak nyambung, biarin, tidak membawa efek, tidak usah. Kita belajar untuk rindu dengan apa-apa. Tidak ada apa-apanya. Suatu saat beliau itu dikatakan, Kiai Wahid dia itu, Kiai Majid itu, celeng bolotan, dia itu tidak marah. Sudah disebut celeng, adik jelek. Coba kalau saya dikatakan itu sing ngaji di gedungku celeng, saya marah. Kalau saya tidak marah, sampean sing marah itu. Udah, jangan begitu. Melatih diri, tekan, jangan marah. Jangan marah. Biar orang mencaci maki, biar tidak ada efek. Pasrah kepada Allah. Nol. Itu beliau ghaus qalbuhu yatufullah daiman. Madep terus di hadapan Allah. Ketika dia mulia, hilang mulianya yang ada Tuhan yang mulia. Ketika dihina, hilang hinaan itu yang adalah Allah sang penguji. Itu dilatih, kita dilatih oleh beliau untuk memiliki hati seperti itu. Beliau itu yatufullaha daiman, selalu madep, tidak pernah lepas. Maka tidak pernah beliau itu menyalahkan, mencaci maki orang lain. Dalam sejarah tidak pernah dia itu membalas apapun. Dia itu hanya membalas dengan air mata kasih sayang. Dengan fafiru ilallah. Fafiru ilallah. Fafiru ilallah. Mohon supaya Allah memberi petunjuk. Ini nomor siji. Ono tau sekarang ulama seperti itu. Kalau ada ya berarti itu ghaus itu gitu aja. Nah, kalau masih duwe rasa mangkel, masih ingin kepentingan, ya, masih belum itu, belum sampai ke situ. Sebab orang yang qalbuhu yatufu wa hadaiman enggak punya kepentingan sama sekali. Apalagi kepentingan moral, kepingin diwongno wong, tidak ada sama sekali, karena nol sudah. Ini sehubungan dengan pengajian itu. Al-haqqu laisa bimahjubin. Gusti Allah tidak kaling-kalingan. Fa innal mahjubu anta bisifatikal basyariyah. Sing ngaling-aling ya awakmu dhewe apa? Sing atine gak semadep niku. Sing ngaling-alingi ya wae itu, ghas itu sudah hilang itu. Hijabnya tidak ada. Makanya selalu tawaf terus, madep terus. Ini dilatih, ditundukkan. Jangan marah. Kalau toh marah, ya marah. Tapi cepat dan hilang. Karena sifat basyariyah. Jangan membalas. Kalau memang kuat tidak balas, ngapain harus membalas? Sebab termasuk orang yang pangkat di sisi Allah, ketika dia itu dicaci maki, dia kuasa membalas, tapi dia tidak membalas. Suatu contoh, seorang pimpinan dicaci maki bawahnya, mestinya mampu untuk membalas, tapi pimpinan itu tidak mau membalas. Itu pimpinan wali itu, nah orang itu jadi walinya Tuhan itu. Adakah seorang seperti itu di zaman ini? Terutama saya atau jenengan. Itu ciri-cirinya begitu ya. Jadi qalbu yatufu wa hadab, dia senantiasa membuat kasih sayang. Kalau ada penyimpangan dia juga mengingatkan, mendoakan, tapi kasih sayang. Tapi tidak pernah dengan rasa dendam dan rasa benci. Ini kalau enggak ono gurune ora iso. Yang nomor dua, kelebihan ghaus ini mempunyai ciri-ciri menurut kitab ini. Yang tadi dikatakan sesuai dengan kitab Jami'ul Usul, halaman 4 ini nanti lanjutan. Sing nomor loro, ghaus ini memiliki ciri lahu sirrun yasri fil alami kama yasri ruhu fil jasadi au kama yasril ma'u fis syajar. Seorang ghaus itu saking bersine ati, saking ilangi hijab nganti nol, hanya Tuhan titik. Titik ini gak? Walaupun itu ada orang membenci, menyakiti, luar biasa, dia memandang Tuhan di dalamnya. Arafal haqqu fi kulli syai. Badak sing dipandang Allah, orang itu menyakiti. Iya, tapi Tuhan di dalamnya menguji aku. Orang itu mestinya seharusnya terima kasih. Dengan adanya itu sehingga aku diuji oleh Allah. Sebab itu saya jadi dewasa. Malah terima kasih, malah dibalas kasih sayang. Malah didoakan. Tidak ada kebencian. Walaupun orang itu mempunyai kesalahan sebesar apapun, membenci apapun, dia tetap memaafkan. Alangkah indahnya ya umat Islam kalau memiliki hati seperti itu. Kita gimana? Jangan tundukkan bakso. Tidak boleh. Tidak boleh. Lebih baik menangis di hadapan Allah daripada kita ngurusi hal-hal yang tidak perlu. Saking bersih nih, hijabnya hilang. Nol. Sehingga madep di hadapan Allah. Sehingga Allah memberi yang tersebut. Lahu syirun yasri fil alami kama yasri ruhu fil jasad. Au kama yasril ma'u fis syajar. Apa kata Dawu Jamil Usul ini? Orang gaus atau wali, gaus khususnya, karena bersihnya hati oleh Allah, ketika hatinya memandang Allah yang menjadi penglihatannya, ketika matanya memandang Allah sebagai penglihatannya, maka dia ini memiliki rahasia, memiliki kekuatan batin yang dapat menerobos ke seluruh alam. Pandangannya ketika melihat jagat lor, Allah memberi kekuatan mengetahui rahasia jagat utara. Ketika dia memandang jagat barat, di situ ada santrinya, ada muridnya, ya ayuhal ghaus, ada santrinya mujadah menangis, dia tahu, beliau tahu, ada santriku menangis di sebelah barat, ada santriku punya masalah besar, dia beristighosah, dia bermujadah, beliau diberitahu. Karena beliau itu memiliki sirun yasri fil alami. Menerobos ke penjuru alam. Itu pun merata, gak pandang bulu. Makanya orang yang bermujadah, andaikan punya guru rohani, ketika dia melakukan ibadah, melakukan wirid dengan bimbingannya guru, apa mana wirid itu mung dudu bungkusi, jeruni ngelakoni kerendahan yang dipimpin oleh guru itu, langsung tembus di mata gurunya. Mata rohani gurunya menembus di hadapan santri yang ada di jagat barat, walaupun gurunya ada di jagat sebelah timur. Saat itulah mengalir yang disebut nadroh biiznillah. Dengan izinnya Allah, orang itu akan sampai wusul kepada Allah karena bimbingan guru rohani itu. Apa ada ini? Di mana orangnya ini? Kita cari di mana? Selalu menunjukkan kepada Allah. Walaupun ada surga, ada pahala, guru rohani menunjukkan kepada Allah. Duduno ikhlas. Walaupun tetap kamu akan masuk surga, pahalamu banyak. Tapi yang ditunjukkan guru rohani itu, guru roh itu menunjukkan ikhlasnya kepada Allah. Kalau saya kan enggak, amal iki cek munggah swarga, amal iki ben ngene. Kalau guru rohani tidak, duduno madhepe dhisik dengan siri rohani yang begitu hebat. Walaupun guru tidak kenal dengan pribadinya, murid tidak kenal dengan pribadi guru, tapi sampai asal sungguh-sungguh. Sungguh-sungguhnya ya itu tadi, alate gawin. Kalau mujadah ya mujadah, aja ditinggal. Selain mujadah, ngetrapkan perasaan rendahnya. Itu loh hadirin. Maka harus dilatih di gedung ini khususnya. Sampaikan di mana saja. Ketika Allahumma ya waqita, hati harus tunduk. Hati harus tunduk. Anda akan mendapatkan siri daripada guru rohani yang senantiasa memancar bagaikan matahari. Dan guru rohani ini memiliki siri rohani ke penjuru alam. Seperti meratanya roh dalam jasad. Mengenal keseluruhannya. Atau seperti merobosnya air dalam pepohonan. Senantiasa diliputi dengan siri itu. Ini ciri yang kedua. Dia mengenal. Maka ketika ada santri datang kepadanya, pasti pulang sudah berubah hatinya. Nah kita balik-balik mujadah kok gak berubah ini. Ini gimana ini? Apa gak melaksanakan perintahnya? Mungkin hanya mujadah itu, selawat itu, jeruni gak dipocok. Dilatih hadirin. Coba saya tanya pada ibu, ibu-ibu atau adik-adikku. Ibu-ibu banyak dosa apa enggak? Anak-anakku, adik-adikku, bapak-bapak, jujur aja. Andaikan Anda mati sekarang itu diterima oleh Allah apa enggak? Akui terus terang. Kalau saya andaikan mati, mungkin neraka saya nih. Karena saya masih banyak dosa. Lah wong duwe dosa ku wajibnya nangis kadirin-kadirin. Kita enggak pernah nangis di dosa loh. Enggak pernah. Dosa dianggap diistighfari hilang. Walaupun begitu, jangan begitu. Kalau dosa kita banyak, harus kita paksa untuk menangis. Kita pernah menangis di dosa. Dipaksa, adik-adik. Jadi ketika panjang membaca ya Sayyidi, atau dipaksa mematur ya Rasulullah, dosa saya banyak. Saya tidak mungkin ketemu paduka besok di akhirat karena ada hijab dosa ini ya Rasul. Ada dinding-dinding dosa yang menjadikan penghalang saya ketemu engkau. Begitu pula surga akan terhalang karena dosa saya menjadi dinding-dinding penghalang surga. Apalagi sowan ke Gusti Allah Sang Pencipta, saya tidak bisa karena banyak dosa yang menjadi penghalang, dinding-dinding penghalang untuk menuju Allah. Maka ketika baca ya Sayyidi ya Rasul, nampak ya Allah, curahkan kasih sayangmu ya Allah kepada hambamu ini. Hambamu lemah, dosanya banyak, merasa baik. Lesan ya Sayyidi ya Rasulullah, hati ditekan, dosa saya banyak. Ya Sayyidi ya Rasulullah, dosa saya banyak. Dirasakan terus sampai rendah, sampai hati kita mendapatkan bimbingan dari guru rohani, dari Rasulullah sendiri juga. Pasti tidak terasa air mata akan berlinangan. Setetes air mata merasa dosa, setetes air mata merasa rendah. Dijamin oleh Allah. Rasul pun mengatakan, la yadkhulun naro mambaka min khasyatillah. Kamu tidak akan dimasukkan neraka karena kamu bisa meneteskan air mata karena takut kepada Allah, merasa banyak dosa, merasa rendah, merasa tidak pantas bertemu dengannya, merasa tidak pantas bertemu dengan Rasul. Kerendahan itulah yang menjadikan kita diangkat derajat dikali Gusti Allah. Mantawadu'a rafa'ahu, membuat dosa-dosa kita rudal dengan kekuatan rohani, hancur berkeping-keping, sehingga yang ada hanya Allah Sang Pencipta alam. Itulah yang disebut kita mendapat bimbingan jiwa roh. Nah, kita ngamal wahid ya bertahun-tahun wis ngono apa durung. Jangan ditunda-tunda kada. Jangan nunggu besok, sekarang dilatih langsung duduk ini. Dilatih di rumah, dilatih di musala, dilatih saat sholat Allahu Akbar rendah. Allahu Akbar dosa saya, Allahu Akbar tidak pantas, itu dilatih. Selamat Anda ketemu dengan pengangkatan derajat oleh Allah. Tapi enggak dilatih, Allahu Akbar aku sholat, Allahu Akbar aku haji, Allahu Akbar aku ustadz, Allahu Akbar aku baik, mundur kita dari Tuhan Subhanahu wa taala. Tidak bisa, itu hijab. Ini gimana keadaan kita? Adik-adikku hadirin yang saya muliakan, sudah begitu apa belum ini? Kalau belum latih nojok nanti mundur-mundur. Walaupun banyak pengontras, orang tidak suka, terus tujuan kita hanya kepada Allah. Tidak ingin dibenerno menungso, kita hanya dibenerkan Allah. Walaupun jagat mengontras kita, terus kepada Allah. Terus, karena hidup terbatas dan hidup ada batasnya. Ya ini guru rohani seperti itu. Bahagialah orang yang menemukan. Kalau tidak, alhamdulillah dengan selawat wahidiyah. Kita dikenalkan dengan ya Sayyidi ya Rasulullah. Dikenalkan dengan selawatnya. Dikenalkan dengan ya ayyuhal ghausu salamullah. Insya Allah kita kalau sungguh-sungguh nuruti bimbingan, ngikuti bimbingan, jenengan akan berubah. Pasti akan merasakan lezatnya mujadah, lezatnya sholat, lezatnya iman, lezatnya wiritan. Karena saat wirit langsung berlinangan air mata, merasa rendah di hadapannya. Ini nomor dua. Nah, sing nomor telu, ini yang nomor tiga. Ghaus atau ulama itu, ahlu dzikri, itu memiliki ciri menurut buku Jamil Usul, kitab Jamil Usul, halaman 4. Seorang ghaus itu, seorang guru rohani itu memiliki ciri yang paling menonjol. Kalau tadi pribadi, secara pribadi diberi seperti itu. Beliau itu memiliki pribadi, memiliki ciri-ciri terhadap umat manusia. Apa yang ia miliki? Di dalam kitab ini didawakan, beliaunya itu memiliki wahua hamlu humumi ahli dunia. Ghaus itu senantiasa memprihatinkan, senantiasa menangis, senantiasa merasa nanggung. Apa itu yang diprihatinkan? Semua kesusahan, kesulitan ahli dunia itu dipikirkan. Terutama yang berhubungan dengan kesadaran kepada Allah. Kalau ada orang tidak sadar, beliau itu berani menangis. Bukan menangis supaya dirinya, keluarganya tidak. Tapi umat manusia. Umat manusia, sadarlah. Ketika fa'firu ilawah, beliau itu menangis. Ya Allah, umat manusia jadikan sadar kembali kepada Allah. Balik jami'al alamin, sampaikan ya panggilanku kepada jami'al alamin. Dia itu menangis karena dia prihatin. Prihatin dengan keadaan ahli dunia soal kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu guru rohani. Nah, orang yang berguru pada beliaunya mesti duwe sifat kaya ngono. Dia tuh senantiasa mikirno umat. Walaupun dirinya begini, ya Allah, umat masyarakat. Ya Allah, panjang sepuro dosane umat masyarakat. Pasti itu kalau berguru pada beliau. Kalau kita punya guru pada beliau dan diakui, mesti mujadahnya, ya Allah, umat manusia berilah sadar. Keluarga saya, anak-anak saya, dirinya dinomor duakan, orang lain ditujukan. Sadar, karena beliau itu memiliki kekuatan rohani, memikirkan keadaan ahli dunia. Wahuwa wa hamlu humumi ahli dunia. Wahuwa hamlu humumi ahli dunia. Dan kita kalau ngaku muridnya, mesti yang kita pikir itu. Ketika jamaah haji berangkat, ya Allah, terimalah, terimalah. Ampuni dosanya, ampuni dosanya. Dia mendoakan umat masyarakat. Mengapa? Karena dia mewarisi ilmu gurunya. Dia mewarisi rohani gurunya. Karena gurunya memiliki ciri-ciri itu. Maka orang yang mengguru kepada beliau pasti memiliki perasaan seperti itu. Gurunya memiliki kekuatan kolbuhu yang tufuwa daiman. Lilah bila terus. Madep terus. Nol terus. Ngilang no hijab. Mestinya kita senantiasa itu. Dah. Dikembalikan kepada Allah. Dililah no dibilahnya. Ini kalau memiliki guru rohani pasti dituntun ke sana. Itulah disebut ciri guru rohani. Itu. Di akhir zaman ini tak ada apa tidak. Allahu alam. Tapi yang jelas setiap zaman itu ada yang disebut guru rohani. Hadirin yang saya muliakan. Inilah kita alhamdulillah ketemu Shalawat Wahidiyah. Kita dikenalkan oleh mu'alifnya. Dikenalkan dengan shalawatnya. Dikenalkan dengan bimbingannya. Kalau kita hanya kenal shalawat itu jenuh. Hasil kebutuhannya beres, leren. Gak mujadah ini banyak seperti itu. Dengan alasan apapun. Ya gak apa-apa. Kurang sakit disuruh mujadah. Waras leren ini kita diperalat orang-orang, tapi tidak apa-apa. Memang kita tugasnya membantu umat masyarakat. Ya kita sakit disuruh sini kadang-kadang tidak mau, tapi kita diperalat. Ya memang itulah manusia senengannya begitu. Ya kita tidak boleh mangkel, tidak boleh apa-apa. Kalau memang tidak ya sudah, biarin sudah. Hadirin yang saya muliakan, mari kita koreksi diri kita. Sejauh ini kita bermujadah, sejauh ini kita melakukan perjuangan, sudah ada perubahan apa turun. Jangan berhenti saudaraku. Mari saya dan panjenengan bersama-sama. Walaupun di gedung ini adalah orang-orang yang bodoh, tidak ada orang yang pondokan, tidak ada orang yang alim. Memang inilah perjuangan di akhir zaman. Karena mungkin kita kalau pandai akan hijab aling-aling. Ya kita lah yang begini nih. Mari kita saling bantu-membantu. Kalangan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang buta hatinya. Ini mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Kita ikut berjuang dengan keadaan yang sebaik-baiknya. Ya mari kita mujadah. Sekaligus kita praktekkan bimbingan-bimbingan beliau. Kita merasa rendah di hadapannya. Mari hadirin. Bukan hanya mujadahnya, tapi kerendahan. Ngelatih nunduk. Aku elek, iku dilatih. Aku agak dusuk, aku tuh nangis, aku tuh dipeksa lek, gak dipeksa. Mboten jaket hadirin. Ya mari kita latih dengan sungguh-sungguh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. hati diturunkan, pikiran diturunkan di hati, dirasakan. Jadi nanti kalau baca Fatihah langsung, ya Allah, yang mujahadah ini adalah orang yang paling jelek. Itu dirasa nojok di akal tok. Enggak malah takabur, iso rumangsa tawaduk, jangan. Di aku sayang paling dosa. Sayang ngerti wahid dia tapi enggak pernah mujahadah. Sayang ngerti ibu bapakku butuh pertolongan tapi saya hanya guyon tok. Saya ngerti saya harus berubah, enggak boleh kakak ngomong, enggak boleh kakak tertawa, tapi saya lakukan. Mbok yo berubah opo sih walaupun sebentar aja. Bantu kami. Karena wahidiyah ini yang dilihat bukan selawatnya, sing didelok ku pengamali. Lah pengamali koyo kula ngrusak wahidiyah ini. Rusak perjuangan, ayo berubah po. Bantu kami, kasihanilah kami yang di gedung ini. Berubah oh, cok macam-macam. Terutama saya. Al-Fatihah. Bismillah. Iya karena abu tua, iya karena setain. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin biadati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawab. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin biadati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bihadati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma kama anta ahlu. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqihi an turikona fi lujjati bahril wahdah hatta la naro wa la nasma'a wa la najida wa la nukhisa wa la natakharuka wa la naskuna illa biha wa tarzukona tamama maghfirotika ya Allah. Wa tamama ni'matika ya Allah. Wa tamama ma'rifatika ya Allah. Wa tamama mahabbatika ya Allah. Wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khada bihi ilmuka wa kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, air mata, air mata itu adalah senjata. Wasilahul buka. Air mata merupakan senjata kita sowan kepada Allah. Air mata kita ini adalah senjata, alat untuk sowan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan air mata yang berlinangan ini menjadikan kasih sayangnya Allah turun kepada kita. Wasilahul buka, dan senjatanya adalah air mata. Semua nabi ketika bermunajat air mata yang keluar. Semua wali-walinya Allah ketika sholat, ketika bermujadah, air mata yang ada di depannya. Air mata kerendahan, air mata kehinaan, air mata hadirin-hadirat. Tapi sayang di akhir zaman, air mata dihina, air mata dikecam oleh umat Islam sendiri. Dianggap tidak ikhlas, dianggap pamer. Sehingga tidak ada orang yang menangis. Bahkan mengkaji, mengaji pun dengan tertawa. Fenomena apakah di zaman ini hadirin? Orang mengajar ilmu, orang ngaji tidak dengan menangis, tapi malah dengan menyanyi, dengan nyanyi, dengan guyon. Fenomena alam apakah ini? Apakah alam ini akan hancur, kiamat akan tiba, kadir-kadiran? Orang membahas ilmu kok gak prihatin. Ini beda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Air mata adalah senjata kita. Air mata adalah benteng kita ketika sowan di hadapan Allah. Coba bayangkan ada pengemis buta datang dengan gagahnya dibandingkan dengan pengemis buta datang sambil menangis. Tentu yang menangis itu akan mendapat kasih sayang. Begitu pula di zaman yang penuh dengan dosa ini, hadirin-hadirat. Di zaman yang kita sendiri bergelimang dengan syirik dan dosa. Dengan air mata, kita bungkus dengan air mata kehinaan. Kita sowan di hadapan Allah, pasti akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sayang, kita sudah bebal. Dosa sudah berkarat. Air mata sudah membeku. Mata sudah keras. Jangankan menangisi dosa. Ingat kalau kita berdosa pun kita tidak pernah mampu. Yang nampak aku adalah orang yang baik dan benar. Monggo, mari dengan merasa rendah kita sowan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sowan keharibaan junjungan kita, pemimpin kita, pemberi syafaat kita Rasulullah. Katakan ya Rasul, fakot dalam dua badan warubini. Sungguh saya dolim berlarut-larut. Katakan di hadapan Rasulullah. Andaikan air mata tidak tumpah, tundukkan saja kepalamu adik-adikku. Tundukkan kata-katakan, katakan pada Rasul ini kepalaku ya Rasul. Andaikan dipancung saya serahkan untuk sowan kepadamu. Bukan tunduan yang merendah, bila perlu dipancung pun kita serahkan. Mari kita sowan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sowan di hadapan Allah yang tidak bisa menangis, sadarilah bahwa dosa kita sudah berkarat. Yang tidak bisa menangis, sadarilah itulah dosa kita tidak kenal dengan Allah. Mari kita panggil Rasulullah. Kita membaca selawat tasyafuan hadirin hadirat. Mari hadirin hadirat. Ingat air mata adalah senjata kita. Senjata sowan kepada Allah. Senjata madep sowan kepada Rasulullah. Senjata mendapatkan kasih sayangnya. Ingat anak kelaparan menangis dengan sejadi-jadinya. Pasti orang tidak tega. Apalagi Gusti Allah. Melihat ada orang di gedung. Kumpul wong elek-elek kabeh. Andaikan dibuka surga. Surga tidak mau buka. Karena melihat kita yang ada di gedung. Terus menangis di hadapan Gusti Allah. Menangis di hadapan Rasul pasti akan ada kasih sayangnya hadirin. Ya syafi'ah salatu wassalam. Alaika nurul khalqiyat ya lanam. Waslahu waruhah watrikni. Fakot dolam tuwa bata warupini. Walai saliyah syaiti siwaka. Wa intarudha kuntu saksonalika. Ya syafi'al khulki sholatu wassalam. Alaika nurul khulki hadiyal anam. Waslahu waruha wadrini. Fakudulam tuwa batu warubini. Walaisali ya syaiti siwaka. Wa intaruta kutu saksonalika. Ya syafi'al khulki sholatu wassalam. Alaika nurul khulki hadiyal anam. Waslahu waruha wadrikni. Fakot dalam tua bata warupini. Walaisaliya sayiti siwaka. Fa intaruta kuntu syaksonalika. Hadirin, wahai jiwa-jiwa yang sudah disucikan Allah, itu tengok Rasulullah ada di hadapanmu. Panggil, datanglah kalian. Biar kami yang penuh dosa menunggu di sini. Sampaikan salam kami aja. Ya sayiti ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Hadirin air mata hadirin. Alat kita hanya air mata ya sayyidi. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghawth salamullah. Alaika rabbini bi'idhnillah. Wandur ilayya sayyidi binadro musilatilil khadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah. Alaika rabbini bi'idhnillah. Wandur ilayya sayyidi binadro musilatilil khadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah. Alaika rabbini bi'idhnillah. Wandur ilayya sayyidi binadro musilatilil khadratil aliyah. Al-Fatihah. Hadirin, ya demikian yang saya sampaikan. Ya semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi dilatih, terutama keluarga saya, anak-anak saya, saudara-saudara saya di gedung, dilatih. Sampaikan dimanapun Anda berada, perasaan rendah, air mata ini sebagai senjata untuk sowan kepada Allah. Sampaikan, mumpung kita masih ada kesempatan. Segala kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.